Muka

bos doi nuanggu. Taba ba doi nanggu onu. Kunda poso mono ndok aki omong Thank you.

Kita monono, kubolu.